السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، para pendengar RRI rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan membahas kajian tafsir Sya'rawi, melanjutkan kajian pada sebelumnya, yaitu berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh farraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Maknanya, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kamu menyaksikannya. Dalam artian bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dalam surah sebelumnya ayat 49, Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan mengulangi kata iz yang berarti ingatan, supaya mengingat bahwasannya kaum yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Nabi Musa alaihi salam dengan jumlah kaumnya 60.000 orang, menyelamatkan diri dari Fir'aun, dan Fir'aun Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Inilah supaya menjadikan bukti. Maka kalau kita mengambil ayat Allah Subhanahu wa taala, begitulah kejam Fir'aun, telah diterangkan pada ayat sebelumnya bahwasannya Fir'aun itu suka nyembelih, suka menyiksa, membiarkan anak perempuan itu hidup-hidup, laki-laki disembelih dan sebagainya. Inilah perilaku Fir'aun dan bala tentaranya yang laknatullah. Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita garis bawahi, Fir'aun di sini adalah Ramses ke-13 kalau kita membaca sejarah dari Mesir klasik, maka dinyatakan Fir'aun ini adalah merupakan Ramses ke-13, julukannya Fir'aun, yang Allah Subhanahu wa taala angkat jasadnya itu untuk menjadi iktibar bagi kita. Gitulah sombongnya Fir'aun, menganggap dirinya angkuh dan Tuhan. Maka ya, begini Ustaz, saya tertarik sedikit ini. Belah, wa iz faraqna bikumul bahra, dan ketika kami belah laut untukmu. Ini sebenarnya nikmat. Kita melihat siwotnya di Jakarta sana, di Ancol, itu kan luar biasa, itu nikmat itu ya. Kita bisa melihat ikan dari bawah, ikan berenang di dalam akuariumnya. Ini Fir'aun, umat Nabi Musa ini, orang-orang Israel ini langsung melihat dinding-dinding air itu sendiri berada di pinggir mereka, dan itu bukan suatu yang dekat itu ya, jauh itu, jauh. Kilometeran juga. Nah, jadi kita melihat ini adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa dari keagungan ciptaan Allah, kemahakuasaannya atas segala sesuatu. Iza arada sya'na yaqula lahu kun fayakun. Jadi ini merupakan, kalau saya melihat ya, bagi kita membaca ayat ini ya, harusnya tersentuh kalbu kita. Bagaimana air yang biasanya bersifat menyatu, sekarang dalam ayat ini, dalam ayat yang lain digambarkan kataudil azim, seperti dinding-dinding yang keras, kokoh. Jadi tidak jangan khawatir dia akan miring atau jebol, tidak. Dia bagaikan dinding yang sangat kokoh. Iya, jadi suatu hal yang menarik, saya lihat permasalahan terbelahnya lautan ini menjadi dua. Ada yang mengatakan itu bukan mukjizat katanya. Itu bukan kuasa Allah. Tapi itu karena peristiwa alam. Na'udzubillah min zalik. Jadi katanya itu ada sinar dari langit sehingga laut itu terbelah dua. Nah, itu bagaimana menurut Ustaz Safiar itu? Sudah jelas kita mengetahui bahwasannya Fir'aun dan pengikutnya ini Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di Sungai Nil ya, laut merah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam yaitu tongkat. Ini adalah mukjizat ya, bukan hanya tongkat berubah jadi ular akan tetapi berfungsi di sini. Maka tadi yang telah dikatakan Ustaz Hanafi, kalau Allah mengizinkan dengan izin Allah jadi, maka apapun dengan kudrat Allah yang maha tinggi dia akan terbelah. Jadi kalau orang yang kayak gitu saya rasa itu pemikiran udah bocor halus tuh Ustaz. Iya Ustaz Afiar, memang menarik ini ayat ini Ustaz. Jadi di dalam ayat ini juga kembali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat yang lain yang telah diberikan Allah kepada Bani Israel, yaitu diselamatkannya dari kejaran Fir'aun. Ya, di mana kita ketahui bersama juga bahwa ayat ini dijelaskan di dalam surah Taha secara lebih panjang dan di dalam surah Maryam secara lebih jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Fir'aun dan bala tenteranya yang kemudian ditenggelamkan di dalam Laut Merah. Namun Ustaz, yang menjadi pertanyaan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun, dan saya pernah mendengar bahwa jasad Fir'aun itu masih ada. Yeah. Tentu saya belum pernah sampai ke sana melihat secara jelas apakah memang jasadnya itu adalah jasad Fir'aun atau bagaimana sebenarnya ini Ustaz? Jasad Fir'aun udah jelas, tapi karena kita ini terkelaburkan gitu ya dengan bukti-bukti sejarah, kita juga nggak bisa dipastikan. Tapi yang jelas menurut penghuni museum ya di sana, penjaga dari bukti-bukti yang ada, baik mumi Fir'aun dan sebagainya, menyatakan Ramses ke-13 adalah Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan ketika mereka itu hendak mengejar Nabi Musa dengan pengikut Nabi Musa sendiri. Yang jadi, jelas memang betul-betul inilah jasadnya ya. Mengerikan sekali Ustaz. Jadi kalau orang yang sombong itu mungkin ya Allah, enggak sanggup kita bayangkan. Begitulah orang yang kuat, yang sombong, kena air habis gitu ya. Iya. Jadi ada satu hikmah juga Ustaz yang mungkin kita dapat ambil dari ayat ini, bahwa saya pernah membaca di dalam Sunan Al-Baihaqi bahwa Fir'aun ini adalah orang yang sangat kuat. Karena kuatnya Fir'aun ini, sampai-sampai dia tidak pernah kena penyakit. Flu pun dia tidak pernah. Sehingga muncul kesombongan di dalam diri Fir'aun dan sampai kepada tingkat mengakui bahwa dirinya itu sebagai Tuhan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dia itu mati tenggelam. Artinya apa? Bahwa orang sekuat Fir'aun sekalipun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati ditenggelamkan di dalam air. Di mana kita ketahui air itu adalah zat yang lunak. Kalau misalnya Fir'aun mati dipancung atau mati ditimpa oleh benda yang keras atau yang lain-lainnya, mungkin itu adalah sesuatu yang dapat diterima. Tapi ini ditenggelamkan di dalam dengan laut air. Jadi saya melihat bahwa ditenggelamkannya di dalam laut, dibunuh dengan air, ini adalah satu kehinaan kepada Fir'aun. Bahwa sekalipun ia kuat, sekalipun ia memiliki kekuasaan yang begitu luas, tapi tetap saja dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita kaitkan dengan bahasan-bahasan kita yang lalu, ada azabun alim, ada azabun azim, ada azabun muhin. Mungkin inilah yang disebut dengan azabun muhin itu, yang menghinakan Allah. Yang jelas kalau kita melihat di sini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengambil perumpamaan tamsil bahwasannya orang yang kuat, yang gagah, kalau enggak mau ke masjid itu nanti jangankan Allah Subhanahu wa taala akan berikan bala yang menghinakan, seyogianya mengambil iktibar Fir'aun yang dikatakan Ustaz Ardiansah tadi enggak pernah kena flu. ini konon orang yang sekarang ini sudah banyak makan kena zat kimia, formalin lagi kan. Begitu sombong, enggak mau dia melakukan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, selayaknya dia dapat mengambil iktibar ya. Dengan air yang lunak begitu aja bisa habis ya, tenggelam. Jadi kalau kita ditodong dengan pisau itu ketakutan. Ini dengan air, dihinakan kita dengan air. Ada beberapa pengajaran yang kita dapat ambil di sini, Ustadz Zainal, bahwasannya kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan nikmat yang banyak, bukan hanya Bani Israel pada ada ayat-ayat sebelumnya Allah kajikan kan, tetapi untuk kita supaya merelevankan ayat ini dalam konteks kekinian, bahwasannya orang yang diberikan derajat tinggi, diberikan kekayaan, supaya sadarlah gitu kan. Iya. Bahwasannya tidak selamanya kekuatan itu akan mendatangkan kekuatan, power di atas power yang lain. Iya, jadi saya menariknya nih Pak Ustadz, di akhir ayat ini disebutkan wa antum tanzurun. Mm-hmm. Tanzurun di sini fi'il mudhari. Mm-hmm. Sedang melihat. Mm-hmm. Padahal peristiwa itu sudah lalu itu. Mm-hmm. Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad saya sudah enggak pernah melihat itu. Mm-hmm. Apalagi kita yang ada sekarang ini. Tetapi kenapa Allah menggunakan itu dengan fi'il mudhari? Kata kerja untuk akan datang dan saat ini. Jadi seakan-akan sekarang kita masih melihat peristiwa itu. Mm-hmm. Ketika ayat ini dibacakan pada zaman Nabi Muhammad, seakan-akan peristiwa itu lagi berlangsung. Mm-hmm. Apalagi pada saat Bani Israel nenek moyang mereka yang menyaksikan betul dengan mata kepala mereka sendiri peristiwa itu berlangsung. Mm-hmm. Nah, menariknya kenapa kok digunakan fi'il mudhari ini? Jadi supaya ini adalah mustaqbal ya Ustaz ya. Iya, jadi bukan hanya kali ini yang akan datang generasi kita juga supaya ngambil iktibar. Iya. Jangankan Firaun ya, tsunami yang kecil aja itu menjadikan iktibar bagi kita. Iya. Hingga dijadikan hari nasional gitu ya. Jadi saya bisa menambahkan Pak, bahwasanya inilah mungkin ya rahasia Allah kemudian. Sampai kan ketika ayat ini dalam bentuk yang sesuatu yang sistem roria, itu kan ada muncul film-film tentang bagaimana penyelamatan keluarga Nabi peristiwa Musa. Peristiwa apa? Ya ada filmnya ini. Ten Commandment gitu kan, tentang Firaun. Laut. Bahkan ada film kartun lagi. Semua menggambarkan. Iya. Jadi Tanzurun ini sebenarnya yang bagi kita yang hidup ini juga tidak kalah menariknya gitu. Dan ketika itu terjadi gitu. Ketika ini dibaca, benak kita lagi menggambarkan bagaimana masing-masing menggambarkan bagaimana itu tembok itu. Iya. Dari air. yang jelas mungkin para pendengar RRI dimanapun berada dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya ayat Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 50 memberikan pengajaran bagi kita supaya kita selalu melihatlah kejadian begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun, kemudian Firaun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala dengan dua bukit ya yang begitu dahsyatnya. Jadi inilah agar kita jangan berlaku seperti lagaknya Fir'aun dan kita selalu khudu' tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kuat adalah Allah. Manusia ini lemah. Moga apa yang telah kita bincangkan dan diskusikan pada ayat 50 ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Syafiar didampingi dengan Ustadz Ardiansah Ustadz Hanafi dengan Ustadz Zainal. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Barakallahi walakum fil Qur'anil Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.